Idris Apandi sebagai Kirepso, Tato sebagai Mandita, Naryo sebagai Kisabrang, Suryadin Tanjung sebagai Diro, Ivon Ros sebagai Wulandari, Herman sebagai Kisena, Eli Burhan sebagai Nisepi, dibantu oleh Elias, pembawa cerita Neni Sumardi, teknik dan montase Agus Budianto, dengan sutradara Denny pada Kirepso kurang dari biasanya. Hal ini membuat Kirepso menjadi bertambah kesal. Namun Kisabrang memberikan alasan bahwa orang-orang desa malas bertanam lada, sehingga pendapatan Kisabrang menjadi berkurang, terutama keluarga Diro. Kisabrang rupanya ingin menghukum keluarga Diro melalui tangan Kirepso. Datang kakak Wulandari itu ke ladang pagi ini, Wista? Datang, Kilora. Dia bekerja sambil ketakutan. Bagus. Setelah aku pikir-pikir, aku jadi kasihan pada keluarga itu. Tapi aku tidak bisa membantu mereka, karena hutang mereka sudah terlampau banyak pada Kisabrang. Betul, Ki. Hutang mereka sudah terlampau banyak pada Kisabrang, sehingga sulit bagi mereka untuk membayarnya. Sebentar lagi kita berangkat ke Muara Tembesi, menemui dukun itu. Siapa tahu dia bisa mencarikan jalan untuk mencarikan Dini. Sebentar lagi, Ki Lura. Kenapa? Kamu tidak mau ikut? Mau. Ibu Gandini kemana? Dia pergi ke rumah kakek Gandini. Tujuannya sama, pergi mencari dukun hebat untuk bisa membawa Gandini pulang. Wah, apakah tidak akan bentrokan kita memakai beberapa orang dukun sekaligus? Kalau kita pergi berperang, kita harus banyak membawa senjata. Nah, dukun-dukun ini adalah senjata kita. Tambah banyak, tambah kuat kita. Tahu nggak, Jeng Tuti? Jeng Tuti kenapa, Bu Parto? Ada apa sih, Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jeng Tuti. Iya, cerita dong, cerita. Dari tadi Jeng Tuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegal-pegal waktu datang bulan lah. Oh, itu. Mau tahu resepnya? Loh, memangnya Jeng Tuti tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih, Menpas Kapsul. Menpas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya, melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Mana anakmu Diro? Mana Wulandari? Wulandari tidak ada di Satrang. Wulandari tidak ada di rumah. Jangan macam-macam Diro. Kalau kamu masih begini padaku, maka kamu akan kerja paksa di ladang Kilura seperti Mandita. Saya bicara sungguh-sungguh, Kisabrang. Aku sudah terlampau banyak habis oleh anak gadismu. Pagi ini, aku harus bisa bertemu dengan dia. Aku ingin tanya langsung pada dia, apakah dia bersedia menjadi istriku? Karena hutang-hutangmu hanya bisa dibayar dengan Wulandari anakmu. Tapi betul, Kisabrang. Wulandari tidak ada di dalam rumah. Bohong kamu. Betul, Ki. Itu siapa? Hei, jangan lari, Wulan. Dia terus lari. Kisabrang memacu kudanya dengan cepat. Ketika laki-laki tua itu melihat Wulandari berlari di halaman belakang rumah, Kisabrang mencoba memotong arah lari Wulandari agar gadis itu dapat dihadangnya. Namun Wulandari merubah arah larinya. Dia tidak berlari di jalan desa yang bagus dan lurus, tapi dia berlari di pematang sawah yang bertingkat-tingkat, sehingga menyulitkan bagi Kisabrang untuk memacu kudanya di tengah sawah. Namun, kejar-kejaran itu tetap berlangsung. Kisabrang di atas kuda yang dipacunya di jalan desa. Sementara Wulandari tetap berlari di antara pematang-pematang sawah. Rupanya, Kisabrang tidak mau melepaskan buruannya. Karena dia selalu membayangi gerak langkah Wulandari di sepanjang jalan desa di atas kudanya. Kisena, Kisena, tolong saya. Ada apa, Wulan? Tolong, Ki. Tolong saya, Kisena. Iya, ada apa, Wulan? Ada apa? Saya dikejar Kisabrang, Ki. Oh, celaka. Ayo, ayo kita lari ke rumahku. Ayo. Iya. Berhenti! Berhenti! Hai, berhenti! Berhenti kalian! Aku jatuh, Wulan. Cepat bangun, Ki. Dia sudah dekat. Ya, ya. Aduh, kakiku. Kakiku. Aduh. Ki, pegang tangan saya, Ki. Kisena akan saya tarik. Ya, ya. Aduh. Mau kemana kamu, ha? Jangan sentuh dia. Hei, Sena. Apa urusanmu, ha? Jangan! Lepaskan dia. Diam kamu. Ki! Tolong, Ki! Aduh! Jangan dekat. Lepaskan. Lepaskan dia. Ayo! Hey, jangan coba-coba dekat. Akan aku pacul kamu. Aduh, hempus kamu. Pulang Kisena. Ayo, kembali manis. Lepaskan. Kisena muntah darah. Biarkan saja. Dia memang sudah pantas untuk mati. Jangan takut dia. Mampus kamu. Kisena mati. Biarkan saja manis. Sebentar lagi mayatnya akan dibereskan oleh burung pemakan bangkeng. Lepaskan. Lepaskan dia. Mana datangnya perempuan tua ini? Dan aku pernah bertemu dengan dia dulu. Tolong. Lepaskan dia. Ada lagi nenek-nenek mau mengantarkan nyawa. Tolong. Diam kamu. Lepaskan dia. Dapat kau rebut dia. Pergilah kau sebelum aku bunuh. Pergilah. Aduh. Pergilah sebelum nafsu membunuhku timur. Aduh. Ya. Ketika Kang Mujur jatuh cinta pada Patri. Wulan. Itu bapakmu datang. Nah, aku pergi. Oh, tunggu, Nek. Cepat betul dia meninggalkan tempat ini. Wulan, bagaimana? Tidak apa-apa kamu? Hah? Kisena mati? Iya, Pak. Kisena mati dibunuh oleh Kisabrang. No, ada gorila? Gorila? Iya, gorila. Gorila mah adanya di kebun binatang, Pak Sarip. Tapi kalau jamu godok cap gorila, ya pasti ada. Soalnya jamu godok cap gorila paling top. Untuk badan lesu, kurang tenaga, sakit pinggang, pokoknya untuk kesegaran tubuh. Ya jelas, gorila. Ya, untuk kesegaran tubuh pria, wanita, tua dan muda, pekerja berat dan olahragawan. Minumlah jamu godok cap gorila. Jamu godok cap gorila berkhasiat mencegah dan mengobati penyakit batuk dan lara seperti sakit pinggang, masuk angin, kurang nafsu makan, badan lesu dan pegal lidah, terjaga piri-piri atau datang bulan tidak cocok. Cobalah jamu godok cap gorila, buktikan khasiatnya, dapatkan di warung terdekat. Jamu godok cap gorila, produksi PT Sinar Effendi Murni. Ah, bilang sama bapakmu bahwa aku bisa menyewa tukang pukul yang lebih hebat. Ada apa, Kisabrang? Ah, bilang sama bapakmu, nanti malam aku akan kembali. Akan aku tunjukkan bahwa aku juga bisa menyewa orang-orang hebat. Dan kalau perlu, aku suruh Kilura untuk menghukum bapakmu kerja seperti kamu sekarang ini. Apa maunya lintah darat itu? Kisena mati dibunuh Kisabrang. Aku tidak tahu kejadian itu, Pak. Kalau aku tahu, tentu aku akan datang melayat ke rumah Kisena. Kasihan Kisena. Dia mati karena membela adikmu. Kalau Kisabrang jadi datang malam ini, akan aku hadapi dia. Lintah darat itu sudah keterlaluan. Jangan. Jangan cari bahaya. Dia sudah sangat keterlaluan, Pak. Sebenarnya sejak dulu dia sudah sangat keterlaluan. Cuma kita tidak punya kekuatan untuk melawan dia. Hanya yang aku heran, setiap kita dalam bahaya, ada saja orang-orang aneh yang datang membela. Dulu ada seorang laki-laki tua yang menolong aku. Kini ada seorang perempuan tua yang menolong adikmu. Tapi kita tidak pernah tahu siapa mereka, di mana mereka tinggal. Pak, mereka datang. Siapa? Kisabrang dan orang-orangnya. Yuk, itu si Andi, pengantin baru kan? Kok udah loyo begitu ya? Andi. Halo pengantin baru, apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru, kok udah loyo begini nih? Jadi orang kayak Naryo dong. Biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar. Gairah terus, sampai tua kali. Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, yuk? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat ala Dina. Ala Dina? Kapsul obat kuat ala Dina dibuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru, baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat ala Dina menyembuhkan sakit pinggang, kurang darah, lekas capek dan susah tidur. Ala Dina tersedia di mana-mana. Kapsul obat kuat ala Dina, produksi PT Sinar Effendi Murni. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah nasib Wulandari selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Romba, episode kedua, Janji di Bukit Perinduan, dipersembahkan oleh PT Puri Pariwara 5, bekerjasama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat ala Dina, obat terlambat bulan Menfas Kapsul, serta tablet obat kuat dan pegal lini Duta Rema. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.